بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، حنفتنا عزكم الله، kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad sampai pada bab yang ke-337, hadis yang ke-781. Hadis ini dhaif. Hadis yang ada atsar yang disebutkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dhaif. Dilewati saja. Begitu pula pada bab yang setelahnya, bab yang ke-338, hadis nomor 782, ini juga atsar yang dhaif. Kita langsung masuk pada bab yang ke-339, hadis nomor 783. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala: babu qawli ar-rajuli ma syaa Allahu wa syi'ta. Bab ucapan seseorang ma syaa Allahu wa syi'ta, yang Allah kehendaki dan yang kamu kehendaki. Yani apa hukum ucapan yang seperti ini? Kita baca hadisnya. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو نعيم الفضل ابن لكين قال حدثنا سفيان الثوري عن الأجلح عن يزيد ابن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، ada seseorang laki-laki yang bertanya yang berkata kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ma syaa Allah wa syi'ta. Ma syaa Allah wa syi'ta. Yang Allah kehendaki dan yang kau kehendaki ya Rasulullah. Qala, maka Rasulullah alaihi salatu wasalam menyatakan, ja'alta lillahi nidda. Sungguh engkau telah menjadikan tandingan bagi Allah dengan ucapan kamu tadi. Yani kamu telah syirik kepada Allah dengan ucapan tadi. Ma syaa Allah wahdah. Yang benar adalah ucapan ma syaa Allah wahdah, semata-mata yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sahih, hadis yang sahih barakallahu fikum, isnaduhu sahih, rijaluhu thiqat. Baik. Karena dina'azakumullah, dari hadis ini jelas menunjukkan bahwasannya kalimat Masya Allahu wa syi'ta ini merupakan lafadz yang terlarang. Qaulun muharram, ucapan yang diharamkan, dikarenakan ucapan itu adalah ucapan syirik. Sisi syiriknya ialah mensterajatkan, menyamakan antara Allah dan makhluknya dalam perkara masyiah dengan wawu ataf wasyita, masya Allahu wasyita. Huruf wawu ini mengandung pengertian al-musawah, mengandung pengertian menyamakan derajat, mensterajatkan antara masyiah Allah, kehendak Allah, dengan masyiahnya makhluk. Maka Rasul mengatakan dalam sabda tadi, ja'alta lillahi nidda. Dengan ucapan ini engkau telah menjadikan tandingan bagi Allah. Yakni engkau terjatuh pada ucapan-ucapan syirik, mensterajatkan Rasul dengan Allah Azza wa Jalla dalam perkara masyiah. Sehingga ucapan ini diharamkan. Ucapan yang dilarang mengandung makna syirik, termasuk alfadz syirik, lafadz-lafadz syirik kepada Allah Azza wa Jal. Dan syirik itu dosa besar yang paling besar. Naam. Disebutkan oleh para ulama, lafadz ini termasuk syirik asgar. Asyirkul asgar, syirik asgar dengan makna tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Namun syirik asgar min akbaril kabair. Sebuah dosa yang dinyatakan sebagai syirik itu merupakan dosa besar yang paling besar. Barakallahu fikum. Ini kata-kata Masya Allah wa syi'ta. Kemudian dalam hadis ini barakallahu fikum, Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita lafaz yang syar'i. Jadi kalimat Masya Allah wahdak. Kata-kata Masya Allahu wahdak, semata-mata yang dikehendaki Allah, atau sesuai dengan kehendak Allah semata. Ini yang paling afdal, lafaz syar'i yang paling afdal. Ada pula barakallahu fikum lafaz yang jais, lafaz yang diperbolehkan, yaitu menggunakan thumma. Bahasanya Masya Allahu thumma syi'ta. Paham ya, menggunakan thumma dan menggunakan wawu. Masya Allahu thumma syi'ta. Yang Allah kehendaki, kemudian yang kau kehendaki. Kata-kata thumma itu mengandung makna tarahi. Tidak ada makna penyamaan. Tidak ada makna pensederajatan. Sehingga diperbolehkan. Namun yang paling afdal ialah kata-kata Masya Allahu wahdah. Di sini qonatina azakumullah, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita tentang adabul lafaz. Mengajarkan kepada kita adab-adab dalam melafalkan sesuatu. Secara global ada alfaz al-muharramah, lafaz-lafaz yang diharamkan. Ini lafaz-lafaz yang mengandung unsur syirik, seperti kata-kata ini Masya Allah wa syi'ta, atau ucapan yang semisal laulallah wa fulan, laulallah wa anta, kalau bukan karena Allah dan kamu, atau yang semisalnya dari kata-kata syirik. Ini muharram. Lafaz-lafaz yang diharamkan. Rasul melarang yang semacam ini. Baik mengandung perkara syirik, atau lafaz-lafaz yang mengandung perkara-perkara dosa, atau mengandung perkara permusuhan atau yang semisalnya, ini alfaz al-muharramah, ditinggalkan, dilarang dalam Islam. Yang kedua, ada al-alfaz asy-syar'iyyah, lafaz-lafaz yang syar'i, yang afdal. Dijodohkan sekarang seperti kalimat masyaallahu wahdat. Ada pula yang al-alfaz al-ja'izah, lafaz-lafaz yang diperbolehkan, tidak ada unsur keharaman padanya dan diperbolehkan secara agama, namun ada lafaz yang lebih afdal daripada itu. Ya, pada kata-kata masyaallahu thumma syi'ta, ada lafaz yang diharamkan, ada lafaz yang disyariatkan, ada lafaz yang diperbolehkan. Seorang muslim barakallahu fikum yang memiliki adab, maka dia akan berupaya sekuat tenaga untuk mengucapkan kata-kata yang syar'i, menggunakan lafaz-lafaz yang syar'i, tidak menggunakan lafaz-lafaz yang diharamkan dalam agama. Kalaupun terpaksa menggunakan lafaz-lafaz yang tidak syar'i, dia menggunakan lafaz yang jais, lafaz yang diperbolehkan. Wahakata. Sehingga lafaz yang jais itu solusi ketika dia tidak mengetahui mana yang syar'i dan dia berupaya keluar dari perkara yang diharamkan, dia menggunakan lafaz-lafaz yang jais yang diperbolehkan. Barakallahu. Contoh yang lain seperti yang saya bawakan tadi, pada kata-kata laulallah wa anta, kalau bukan karena Allah dan engkau. Ini kalimat-kalimat secara hukum dikatakan syirkun asghar. Tapi kalimat-kalimat semacam ini barakallahu fikum seringkali terjadi, terlontar pada kebanyakan kaum muslimin dan mereka tidak sadar. Kata-kata laulallah wa fulan, kalau bukan karena Allah dan fulan, bahkan yang juga sering terlontar dengan tanpa menyebut Allah azza wajalla, langsung mengatakan laula fulan, kalau bukan karena fulan akan begini-begini. Barakallahu fikum. Ada seseorang barakallahu fikum keluar kota bersama dengan seluruh keluarganya, rumahnya sepi, ditinggal oleh dia semua. Ada maling yang masuk rumahnya, mau mengambil semua barang-barangnya. Alhamdulillah, ada seseorang yang melihat maling tadi, menangkapnya, atau lapor polisi, atau lapor satpam, atau lapor masyarakat yang lainnya, ditangkap itu sang maling, gagal mencuri rumahnya. Sudah heboh ini khabarnya ini, sudah heboh ini Surabaya ini. Rumah fulan disantroni maling, sehingga dia yang sedang di luar kota dihubungi cepat-cepat pulang. Dia sampai di rumah selamat semua barang-barangnya, aman semua rumahnya. Dikasih tahu, itu loh Pak tadi, Pak fulan itu loh yang lihat malingnya itu. Umumnya ketika menghadapi kondisi yang semacam ini barakallahu fikum, kebanyakan orang mengatakan apa? Kalau bukan karena Pak fulan, habis barang saya. Nah gitu ya. Kalau bukan karena Pak fulan, habis barang saya, dimaling sama orang tadi. Kalimat ini ringan mereka ucapkan. Padahal kalimat itu kalimat-kalimat syirik, lebih parah daripada kata-kata kalau bukan karena Allah dan Pak fulan. Ucapan kalau bukan karena Allah dan fulan syirik, menyamakan, menderajatkan antara Allah dengan fulan syirik, apalagi dengan semata-mata hanya menyebut fulan saja, kalau bukan karena fulan habis rumah saya. Ada syirik yang lebih besar lagi barakallahu. Ini sering terjadi. Maka seorang muslim harus betul-betul ekstra hati-hati dari lafaz-lafaz haram semacam ini. Bukan semata-mata haram, lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan. Barakallahu fikum. Yang betul yang mana ya, Pak? Yang syar'i bagaimana? Kata-kata laulallahu wahdah. Kalau bukan karena Allah semata. Barakallahu fikum. Atau yang diperbolehkan apa? Menggunakan summa laulallahu summa fulan. Hakala. Sehingga harus betul-betul diperhatikan baik-baik ya khanatina azakumullah. Dari sini khanatina azakumullah, faedah yang kita ambil barakallahu fikum, ahammiyatu ta'allumi tauhid. Pentingnya mempelajari tauhid. Wa tahdhiri minasyirik, dan pentingnya mewaspadai kesyirikan. Lafaz-lafaz yang biasa dilontarkan oleh masyarakat kita ternyata lafaz-lafaz yang bertentangan langsung dengan tauhid. Lafaz-lafaz yang langsung mengandung makna syirik tanpa dia sadari, tanpa dia mengerti maknanya. Sehingga belajar tauhid tidak cukup dengan satu kitab dua kitab, tidak cukup dengan satu majlis dua majlis, tidak cukup dengan satu jam dua jam, tapi harus fokus dan terus mengkaji tauhid dan mewaspadai kesyirikan-kesyirikan yang ada, dikarenakan ragamnya banyak, motifnya beragam, coraknya juga macam-macam, dan tersebar secara luas tengah-tengah masyarakat kita. Barakallahu fikum. Itu pentingnya mengkaji akidah, mengkaji tauhid, dan mewaspadai berbagai macam syirik-syirik yang ada. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Sekali lagi, ini bab disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam pembahasan Kitabul Adab, kitab tentang adab, untuk menjelaskan kepada kita tentang al-adab al-lafziyah, tentang adab-adab dalam melafalkan sesuatu. Ada lafaz syar'i, itu yang kita lafalkan. Ada lafaz yang jais, yang boleh, silakan diucapkan luas. Ada lafaz-lafaz yang diharamkan secara agama, itu harus ditinggalkan. Bukan termasuk adab syar'i, bahkan mengandung keharaman-keharaman agama, bahkan lebih daripada itu mengandung kesyirikan-kesyirikan, bahkan kekufuran-kekufuran. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan, ringkasnya sebagaimana yang diterangkan di awal, seorang muslim khonatina azakumullah berupaya untuk melafalkan kata-kata yang syar'i, minimalnya kata-kata yang boleh, dan menjauh sejauh-jauhnya dari lafaz-lafaz kata-kata yang diharamkan oleh agama, apalagi yang mengandung unsur kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak hanya terkait dengan lafaz ini saja, tapi juga terkait dengan semua lafaz-lafaz yang terucap. Terkait dengan semua lafaz-lafaz yang terucap, harus berusaha keras melafalkan lafaz-lafaz yang syar'i, menjauh dari lafaz-lafaz yang tidak syar'i. Barakallahu fikum. Wahada babun wasi', ini bab yang sangat luas sekali. Masing-masing kita harus berupaya sekuat tenaga untuk ini. Dari sini khonatina azakumullah, pentingnya sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kita bisa meresapi, menghayati betapa besar dan betapa mulia sabda yang seperti ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Falyaqul khairan aw liyasmut. Ucapkan yang baik atau dia diam. Atau dia diam. Barakallahu fikum. Yang baik-baik itu yang sesuai dengan syar'i, minimal yang mubah, yang jais. Tidak bisa diam. Jangan sampai melafalkan kata-kata yang tidak syar'i, yang haram, yang mungkar, yang maksiat, yang menyimpang, yang batil, apalagi kata-kata yang mengandung perkara kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah dalam Islam. Terkait dengan perinciannya barakallahu fikum, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala terkait dengan apa yang kita lafalkan terkait dengan maslahat dan madaratnya. Yang namanya kalam, kalimat, ucapan, lafaz, terkait dengan maslahat dan mudharatnya ada sekian macam. Ada yang kalamun fihi naf'un khalis, ucapan, lafaz yang padanya ada kemanfaatan yang murni. Kemanfaatan yang murni. Murni kemanfaatannya, murni kemaslahatannya. Yang ini natakallamu fi, kita mengucapkannya, kita melafalkannya. Kalimat tauhid, tilawatul Quran, doa, zikir, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan yang lain-lainnya dari perkara-perkara yang syar'i. Fihi naf'un khalis. Yang kedua, kalamun fihi naf'un rajih. Kalamun fihi naf'un rajih, ucapan, lafaz yang padanya ada kemanfaatan yang lebih dominan. Ada sedikit kemadharatan, tapi maslahatnya itu lebih besar dibandingkan dengan madharatnya. Yang ini natakallamu bih, kita juga mengucapkannya, melafalkannya, barakallahu fikum. Contoh yang mungkin bisa kita sebutkan di sini, fa'amtina azakumullah, ialah terkait dengan bab al-jarh, bab at-tahdhir, bab ar-rudud bil haq. Kita mengkritik seseorang dengan hak, kita mentahdhir, memperingatkan tentang seseorang dengan hak, kita membantah orang lain dengan cara yang hak. Ini manfaatnya sangat besar untuk kemaslahatan umum kaum muslimin. Tapi ada unsur mudharatnya. Ada sebagian pihak yang tersinggung, yang tersakiti. Tapi maslahatnya lebih besar daripada mudharatnya. Ingat bil haq, dengan cara yang hak. Ini natakallamu bih, kita berucap dengannya, kita melafalkannya, kita mengungkapkannya, kita membantah orang yang menyimpang, kita mentahdir umat dari bahaya penyimpangan-penyimpangan yang ada, dari orang-orang yang menyimpang, dari paham-paham yang menyimpang, kita sampaikan. Walaupun ada pihak yang tersakiti, sedikit kemudaratannya, ada pun maslahatnya lebih besar dan lebih bermanfaat untuk kaum muslimin. Menyelamatkan akidah mereka, menyelamatkan muslimin dari bahaya penyimpangan-penyimpangan tadi. Minta kalau mungkin. Ada lagi yang lain, barakallahu fikum, kalamun fihi dhurrun khalis, ucapan-ucapan yang padanya hanya ada kemadharatan murni. Ucapan-ucapan yang padanya hanya ada kemadharatan yang murni, tidak ada kemaslahatan sama sekali. Ini ditinggalkan dan haram dilafalkan. Kata-kata syirik, kata-kata kufur, kata-kata bid'ah, batil, menyimpang, sesat, mungkar, dosa, barakallahu fikum, ini murni. Seperti kata-kata yang tadi disebutkan, masya Allah wa syi'ta, ini murni kemadharatannya, dikatakan termasuk al-fadz syirik, lafaz syirik. Ini ditinggalkan, wajib ditinggalkan, haram dilafalkan, barakallahu fikum. Yang lainnya lagi adalah kalamun fihi fihi dhurrun rajih, kalimat-kalimat, ucapan-ucapan yang padanya ada kemadharatan yang lebih besar dari maslahatnya. Kalimat-kalimat yang padanya ada kemadharatan yang lebih besar daripada maslahat, seperti ghibah, namimah, dan yang semisalnya, atau tahdhir dengan tanpa hak, tahdhir dengan cara yang batil, rudud, bantahan-bantahan dengan cara yang batil, barakallahu fikum, ini semuanya madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya. Ditinggalkan, ditinggalkan, kita harus tinggalkan, tidak boleh kita melafalkannya, dikarenakan sangat besar madharatnya dibanding dengan kemaslahatannya. Bagian khamis, yang kelima, barakallahu fikum, kalamun fihi naf'un wa fihi dhur, ucapan-ucapan yang ada kemanfaatan tapi juga ada kemadharatannya, memiliki dua mata itu, maslahat dan madharat, manfaat madharat. Dengan hadin sawa, ukuran yang mirip. Yang semacam ini barakallahu fikum, sabda Rasulullah SAW menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ucapkan yang baik atau diam. Hadis ini menerangkan kepada kita, ketika ada sebuah kalimat, sebuah lafaz yang mengandung kemanfaatan dan maksadah yang sama, kita lebih memilih diam. Kita lebih memilih diam. Itu min babil wara'. Apalagi dengan banyak hadis yang lain, Rasulullah SAW menggambarkan adanya seseorang yang melafalkan sebuah kalimat yang sedikit pun tidak terpetik di dalam benaknya. Dengan satu kalimat tadi, dia tersungkur ke dalam neraka jahanam. Satu kalimat. Sehingga ketika ada kata-kata yang semacam itu, manfaat mudharatnya kurang lebih nus-nus gitu ya, separuh-separuh, lebih baik kita diam, jangan dilafalkan. Rasul mengatakan dalam sabda yang lainnya lagi, man shamata naja, barang siapa yang diam maka dia akan selamat. Pada kasus yang seperti disebutkan tadi barakallahu fikum. Nah, sehingga ada kemaslahatan murni, ada kemaslahatan yang dominan, kita lafalkan. Ada maksadah murni, ada maksadah yang dominan, kita tinggalkan. Ada yang nus-nus, maka lebih baik dalam babul ihtiyat, untuk kehati-hatian, dalam mereka warak barakallahu fikum, kita tinggalkan lafad-lafad yang semacam itu. Barakallahu fikum. Nah, malah kulihat ini bimbingan syar'i khanumtina azakumullah secara umum terkait dengan babul lafad. Diajari adab-adab dalam mengucapkan, dalam melafalkan sesuatu. Lafalkanlah yang baik-baik. Kalau enggak bisa maka diam. Lafalkanlah ucapan-ucapan yang syar'i atau perkara yang jais. Jangan melafalkan kata-kata yang dosa atau kata-kata yang haram. Barakallahu fikum. Dan ini karena tidak azakumullah mengharuskan kita untuk banyak mengkaji, banyak mempelajari bimbingan Islam, Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaf, supaya kita tahu mana ucapan-ucapan yang baik, mana yang tidak baik, mana yang syar'i, mana yang tidak syar'i, mana kata-kata tauhid, mana yang syirik, mana kata-kata yang mengandung iman, mana yang mengandung kufur, mana kata-kata yang sesuai dengan sunnah, mana pula lafaz-lafaz yang bid'ah, mana kata-kata yang mengandung unsur ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, mana pula lafaz-lafaz yang mengandung unsur maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Dengan ilmu, sehingga kita bisa melakukan yang baik dan meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Barakallahu. Wallahul musta'an. Mengucapkan kata-kata yang baik itu diperintahkan. Melafalkan kata-kata yang batil sangat dicela. Disebut dengan syaitanun nafiq, setan yang berbicara. Diam dari perkara yang batil sangat dianjurkan. Tapi diam dari perkara yang hak, dari perkara yang benar, pada dia mampu untuk melafalkannya, syaitanun akhras, setan bisu. Sehingga jangan jadi setan yang bicara, jangan pula jadi yang bisu. Bicara ya setan, bisu ya setan. Lebih baik jangan jadi setan. Jadilah seorang mukmin yang bagus ketika melafalkan kata-kata yang bagus, kata-kata yang hak. Ketika diam, diam dari perkara yang mungkar, perkara yang batil, perkara yang menyimpang. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alam bisawab. Yang berikutnya terkait dengan babul ghina wal lahu. Bab terkait dengan masalah nyanyian dan ucapan-ucapan yang sia-sia. Ini pembahasannya cukup panjang terkait dengan masalah ghina. Insyaallah kita kasih pada kesempatan yang lain. Insyaallah ta'ala. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ini pertanyaannya masya Allah ini. Mestinya intern nih. Global, ada yang mau tanya? Secara global. resminya. Masya Allah, lah saya jawab sekarang. Saya mau bertanya, kami mempunyai mobil tua yang sudah 4 tahun ini mogok. Mobil tersebut dibiarkan di garasi rumah orang tua dan lama-lama menjadi keropos serta menjadi sarang tikus. Orang tua tidak berkenan lagi mobil tersebut ada di garasi dan meminta suami untuk menjual mobil tersebut. Tapi suami tidak mau menjual karena berharap suatu saat bisa memperbaikinya. Tapi tidak bisa menentukan waktunya. Dan kami juga tidak memiliki tempat yang lain, juga keberatan untuk menyewa tempat bagi mobil tersebut. Sementara orang tua terus bersikeras agar mobil tersebut supaya dijual saja dikarenakan membuat pemilik jelek dan suami tidak menghiraukannya. Dari waktu ke waktu masalah ini menjadi berlarut-larut dan membuat saya menjadi risih karena masalah ini sering menjadi topik di keluarga besar kami. Apakah sikap suami ini termasuk tidak berbakti pada orang tua? Apakah sikap diamnya suami ini termasuk membolimi orang tua? Karena orang tua sudah tidak berkenan lagi mobil sepeda di rumahnya, mohon nasihatnya. Nama ya, Pak. Kalau sesuai dengan penggambaran dalam soal ini, mestinya laki-laki tadi bertanggung jawab penuh atas mobil mogoknya itu. Apalagi orang tua yang memintanya untuk segera dijual atau dikeluarkan dari garasi. Alasannya sangat masuk akal dan sangat syar'i. Mogok, sarang tikus, membuat rumah jelek dan segala macamnya. Maka tidak sepantasnya bagi laki-laki tadi tidak menghiraukan permintaan orang tuanya. Mestinya dia segera tanggap, segera merespon orang tua tadi dikarenakan usul yang sangat bagus. Kalau dia memiliki niatan untuk memperbaiki, ya ditempatkan tempat yang lain atau kamu rawat mobil tadi itu. Walaupun dia mau, kok ya kamu bersihkan, kan gitu ya. Dibersihkan debu-debunya segala macam, tikusnya semuanya dibasmi, supaya jangan terjadi sarang tikus. Dirawat secara fisiknya, mestinya kan mau kok fisiknya supaya itu menjadi pemandangannya antik, mobilnya mengkilap walaupun mesinnya mati kan gitu ya, mengkilap sehingga garasinya juga bersih, tidak ada tikus dan segala macam, sehingga orang tua nggak merasa sumpek dengan keadaan seperti itu. Itu kalau punya niatan untuk diperbaiki suatu saat nanti, silakan. Tapi tolong dibersihkan sehingga alasan yang dikemukakan tadi barakallahu fikum tidak ada. Lebih baiknya ya kawan, ya lepas saja, ganti yang lain. Sudah 4 tahun loh mogok ini. Allah Taala. Kalau masa berat dikarenakan parahnya masih bagus, masih antik, bersihkan, bersihkan. Basmi tikusnya, bersihkan mobilnya secara fisiknya tadi, bersihkan garasinya yang bagus, biar jadi mobil antik di situ. Barakallahu fikum. Sehingga tidak mengganggu kenyamanan keluarga. Apalagi menjadi perbincangan hangat dan topik hangat di setiap kesempatan dalam perkumpulan keluarga. Itu perkara yang kurang tepat para keluarga. Nah, kalau sampai orang tua uring-uringan dan segala macamnya, sampai marah-marah dan segala macamnya, dikhawatirkan akan menjerumuskan dalam tindakan uququl walidain. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Ada ikhwah yang berteman dengan ahlul bid'ah. Ini pertanyaan begitu. Dengan ahlul bid'ah di Facebook dengan niat murni bisnis. Kalau teman tersebut yang ahlul bid'ah tadi menulis tanggapan tentang agama kita hapus. Bagaimana Ustaz? apakah boleh berteman dengan ahli bid'ah murni dalam perkara bisnis? Masya Allah. Ada asal dari sebagian salaf, tapi terkait langsung dengan masalah khawarij. Mereka melarang kaum muslimin untuk menjual dan membeli barang dari khawarij. Itu ada asar salafnya. Barakallahu fikum. Terkait dengan khawarij. Adapun terkait dengan yang lain, barakallahu fikum, ini kembali kepada maslahat dan madharatnya. Kalau dari penggambaran pertanyaan tadi, teman kamu yang kamu katakan sebagai ahli bid'ah tadi bukan murni bisnis. Dia sudah mulai masuk menebarkan syubhat, tanggapan-tanggapan masalah agama dan segala macamnya. Sudah mulai masuk itu. Enggak murni bisnis. Kamu punya alasan, nanti kita hapus. Ya, yang namanya hati itu ada rasa penasarannya. Apa sih yang dia posting? Terpancing untuk membaca. Akhirnya apa? Kena syubhatnya. Akhirnya apa? Enggak dihapus, disimpan, dinikmati. Ujung-ujungnya kemakan. Dengan penggambaran semacam ini, jangan. Kalau betul-betul murni bisnis. Selama enggak membahayakan akidah kita, manhaj kita lah bes. Enggak ada masalah, barakallahu fiik. Bisnis murni. Yang namanya bisnis ya, Bang. Sekedar akad selesai, sudah. Tidak ada keterkaitan dengan bab yang lainnya. Enggak kemudian ke halak bekhair, enggak ada begitu-begitunya. Ya Allah kahwah wala syahi, enggak ada begitu-begitunya. Bas, bisnis, ente punya barang? Ya, ini uang saya, kirim. Selesai, tutup. Tidak membuka celah-celah untuk perkara-perkara yang lain. Hadza bisnis murni. Selama aman dari fitnah lah, Bas. Tapi kalau sudah mengandung perkara-perkara yang membahayakan kita, jangan. Manhaj kita, akidah kita, agama kita sangat-sangat mahal. Sementara usaha dunia Anda sangat rendah. Tidak mungkin Anda menjual agama dengan urusan bisnis. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lain-lainnya yang bisa Anda jadikan sebagai rekan bisnis. Begitu loh. Tidak harus sosok yang kamu katakan sebagai ahlul bid'ah tadi. Barakallahu fikum. Sehingga keselamatan agama, keselamatan akidah, keselamatan manhaj itu lebih diutamakan daripada keselamatan ekonomi. Lebih baik Anda mati miskin di atas sunnah akidah yang sahihah daripada Anda mati kaya di atas bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apalagi zaman sekarang ini, warahmatullahi wabarakatuh, yang namanya ahlul bid'ah, orang yang sudah dikatakan sebagai ahlul bid'ah itu bukan orang yang diam, aktif menyuruhkan, mengajak orang lain, mempengaruhi dan segala macamnya kepada orang lain supaya ikut dengan dia. Itu zaman sekarang ini tidak ada orang yang difonis sebagai ahlul bid'ah pasif, itu jarang. Barakallah. Ya apa ini? Dijawab anda ini, Pak. Yang terakhir ini. Kalau dari pertanyaan yang diajukan sudah menyebar kemana-mana ini. Jawab, Pak. Tidak usah. Ya, ada pertanyaan ke sini kan, itu kan nyebar namanya. Kan begitu. Kalau tanyanya di sana, berarti masih lingkup sana gitu. Kalau sampai ke sini, nyebar namanya. Jawab aja. Bakal. Allahul Musta. Atau enggak usah? Gimana? Jawab aja. Enggak usah. Gitu ya. Saya nggak tahu ini. Kesininya santer, apakah kesininya sekedar ada satu orang yang sedang kesini yang angkat pertanyaan gitu aja. Pertanyaan terkait dengan Darul Arqam. Pertanyaan terkait dengan Darul Arqam. Jawab. Sampai sini. Sampai sini. Anginnya sampai sini. Hangatnya sampai sini. Sampai sini. Masya Allah. Masya Allah. Ini loro dalam. Dalam nafas, jangan sampai keluar. Keluarkan masyarakat ini. Baik, ada yang tanya di sini, Pak. Ana termasuk salah satu pengajar di SDI Darul Arqam yang sekarang terjadi fitnah di dalamnya. Apakah saya bertahan di sana atau keluar, ya Ustaz? Masya Allah. Fitnah apa ya, Pak? Sesungguhnya kalau dibahasakan fitnah dengan artian orang dalamnya mau bikin fitnah, tidak. Ini hanya orang-orang yang enggak beres yang bikin fitnah. Perlu dipahami, khonamtina azakumullah, bahwasanya di Darul Arqam di Babatan Wiyung sana yang ada masjidnya, yang ada TK dan SD-nya. Barakallahu fikum. Itu asal muasalnya adalah FASUM. Adalah fasilitas umum. Dari asasnya, dari awalnya bukan milik Salafi. FASUM. Kemudian ada dakwah sampai ke sana. Dakwah Salafi ada di sana, ada kajian taklim di sana. Sehingga banyak kemudian Salafi di sana, termasuk yang terlibat di dalam SDI Darul Arqam, terkait dengan pengurus-pengurusnya, terkait dengan pengajar-pengajarnya, bahkan dari katakan yang ada di bagian operasional harian itu semuanya kebanyakan salafiyin atau orang-orang yang bisa diajak berdakwah salafi. Barakallahu fikum. SDI ini sudah sangat lama dibicarakan di kalangan para pengampu dakwah di Indonesia ini. Cukup lama disoroti oleh kalangan para satidah di Indonesia ini. Ya, dikarenakan masih menginduk kepada Diknas waktu itu. Ya kan masih umum. Barakallahu fikum. Tapi dikarenakan asalnya adalah FASUM. Jadi teman-teman kita, ikhwan-ikhwan kita salafinya di dalamnya berupaya sekuat tenaga untuk mensyar'ikan yang ada. Jadi yang tadinya FASUM dibikin secara pelan-pelan supaya semuanya dibikin syar'i sesar'i mungkin dari mulai A sampai Z. Itu namanya perjuangan. Barakallah. Baik. Sampai pada beberapa waktu yang lalu, barakallahu fikum, mereka semua datang kepada sebagian ustaz dan mendapatkan masukan-masukan dari banyak satidah, barakallahu fikum. Intinya mereka berupaya untuk merubah yang asasnya adalah SD formal dibikin menjadi pondok pesantren. Nah, yang asasnya menginduk ke Diknas sekarang mungkin ke depan Kemenag. Barakallahu fikum. Dikarenakan itu FASUM, maka berupaya untuk menyampaikan kepada pihak pembina dan beberapa orang yang terkait. Awalnya bagus, pembina nerima. Orang-orang tertentu yang dianggap dikhawatirkan ada gejolak disampaikan menerima. Sebagian besar para guru siap. Sebagian kecil guru mau disiapkan supaya bisa siap. Ternyata di luar dugaan, justru yang anti dengan perubahan ini, yang dari SD formal menuju ke pondok pesantren, justru orang-orang berjubah. Yang mengaku dirinya sebagai salafi, dan saya gak yakin dia salafi. Justru yang menjegal dan berupaya untuk menggagalkan acara ini, rencana yang sangat mulia ini, orang-orang yang berjubah, yang berjenggot, yang mengaku sebagai salafi. Dan saya gak yakin dia salafi. Dari mereka inilah, barakallahu fikum, kemudian muncul berbagai macam statement-statement dari banyak kalangan karena mereka yang kemudian memprovokasi sebagian pihak, melemahkan semangat sebagian guru, memprovokasi massa, masyarakat umum dan segala macamnya, sehingga sampai muncul sekian banyak syubhat-syubhat yang di luar dugaan kita semua. Tidak nyangka ada orang yang pakai jubah, pakai jenggot, ngaku salafi, memiliki sekian banyak syubhat yang seperti itu. Di luar dugaan. Barakallah. Tapi ada hikmahnya ya, ikhwan. Dengan kejadian semacam ini sehingga para ikhwah kita tahu, oh fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Barakallah. Tahu akhirnya mereka. Oh ternyata dia, dia, dia dan dia yang selama ini seperti itu. Barakallah. Sehingga kondisi sekarang ini akhirnya terbalik. Berbalik. Pembina yang tadinya sudah siap didatangi oleh mereka dan orang-orang luar yang sepemahaman dengan mereka, akhirnya berubah dengan kondisi yang sangat sangat mencekam, gitu bahasanya, tegang. Nah, akhirnya berubah posisinya, sekarang sudah mulai berubah. Nah, sebagian ikhwan kita sudah dipecat. Nah, ide-ide kita yang sedemikian rupa sudah kita siapkan matang, akhirnya bisa dikatakan diambang kegagalan. Barakallahu fikum. Sehingga kalau pertanyaannya terkait dengan masalah kamu sebagai sang pengajar di situ, dilihat kamu mengajar di SD Darul Arqam pada posisi ketika nanti sudah berubah menjadi ma'had atau tidak. Kalau ketika nanti, dan itu sangat kecil kemungkinannya dengan kondisi yang sekarang ini, Alhamdulillah, berubah menjadi ma'had, lanjut. Dan yang kita harapkan semua para ikhwah bersatu bertahun untuk mengubahnya sebagai ma'had, sebagai pondok pesantren, dan bahwa membawa ta'awun untuk mengajarkan ilmu yang mereka miliki, ta'awun dengan semua yang ada. Tapi kalau kemudian dengan model yang sekarang ini, yang sangat besar kemungkinannya akan balik sebagaimana semula, maka saya mengatakan jangan mengajar di sana. Sebab kalau kondisi yang kedua yang terjadi dan sangat besar kemungkinannya, maka para ikhwah salafiyin akan berlepas diri daripadanya. Otomatis yang akan memegangnya adalah ahlul fitnah tadi. Orang-orang yang berjubah, berjenggot, yang ngaku salafi padahal bukan salafi. Mereka nanti yang bakal membalik keadaan, mereka yang bakal mengambil alih kondisi yang ada, mereka yang akan menangani. Maka jangan ta'awun dengan mereka, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bagaimana kondisi yang terakhir. Saya belum bertanya lagi kepada mereka, tapi yang jelas yang terakhir yang sampai kepada saya, kondisinya sudah terbalik. Bahkan sebagian ikhwah kita sudah dipecat dari posisinya dengan kondisi yang semacam ini. Ini terkait dengan jawaban tanya antum. Kalau kondisinya seperti kayak dulu lagi, sebagai SD yang formal lagi, maka kamu, saya katakan, keluar dari sana. Antum bergabung dengan ikhwah salafin yang lain kalau kamu menghendaki nasihat dari orang yang menasihati. Terkait dengan fitnah yang antum sebutkan, saya terangkan sekali lagi, yang membuat fitnah bukan ikhwah kita salafiyin yang di sana, tapi yang memunculkan fitnah sampai dengan suasana yang tegang semacam ini, sangat-sangat tegang Ivan, apalagi dengan orang-orang awam ketika itu. Ini mereka-mereka yang berjenggot-jenggot tadi, orang-orang yang berjubah, yang berjenggot, yang mengaku sebagai salafi, yang anti akan perubahan seperti ini. Barakallahu fikum. Mereka lah yang dikatakan sebagai ahlul fitan. Barakallahu fikum. Sehingga ya kita ambil hikmahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang memunculkan fitnah seperti ini tidak layak untuk antum jadikan sebagai sahabat. Layak untuk antum jauhi. Layak untuk antum tinggalkan orang-orang semacam ini. Kaidan man kan, siapapun orangnya. Barakallahu fikum. Betul-betul sebagai penghambat, sebagai batu rintangan, sebagai duri ketika kita berupaya untuk mensyar'ikan sebuah lembaga. Barakallahu fikum. Mensyar'ikan sebuah lembaga. Dihalang-halangi sama mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Allahul musta'an. Ini global yang bisa saya sampaikan kepada antum supaya antum jangan sampai salah informasi. sehingga antum memiliki anggapan dan dugaan bahwa saya membuat fitnah ada teman-teman kita yang ada di sana. Lah, yang membuat fitnah, yang membuat suasana tegang, dan dengan bahasa yang lebih tepat yang menghalang-halangi perubahan syar'i adalah mereka-mereka yang berjubah, berjenggot, ngaku salafi, padahal bukan salafi, dan mereka sekarang bergabungnya dengan sururiin atau dengan ex-sururiin. Waspadai mereka. Jangan bersahabat dengan mereka. Jangan antum taklim sama mereka. Jangan antum dekat-dekat sama mereka. Jauhi mereka semua. Mereka tetap ahlul fitan, orang-orang yang tidak menghendaki kebaikan, barakallahu fikum, dan terus menghendaki adanya kerusakan-kerusakan, kemungkaran-kemungkaran sebuah lembaga. Semua ikhwah kita yang ada di lembaga itu, terutama yang di bagian operasional keseharian, mereka semua sangat-sangat mengakui poin-poin penyimpangannya. Ini. Tahu semuanya. Siap untuk merubah semua yang ada. Justru yang mencekal yang aku salah di tadi. Allahul musta'an, la haula wa la quwwata illa billah. Nah, itu yang terjadi, barakallahu fikum. Maka antum harus pahami baik-baik, jangan sampai antum salah dalam bersikap dan salah dalam memahaminya. Wallahu a'lam bissawab. Kafila huna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.